Kita melanjutkan membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Sekarang kita masuk pada bab alamat ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah, di mana kita mengaku sebagai ahli sunnah, mengaku orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu mengetahui agar kita, apakah kita sudah termasuk dalam kriteria dalam ahlus sunnah wal jamaah. Berkata al-alama Utsman As-Sabuni rahimahu wa ta'ala, wa ihda alamati ahlus sunnah, di antara tanda ahlus sunnah, hubbuhum li'a'immatis sunnah. Salah satu tanda ahlus sunnah adalah kecintaan mereka kepada imam-imam sunnah, kepada ulama sunnah. Jadi ini salah satu tanda bagi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mencintai imam-imam ahlus sunnah, imam-imam yang senantiasa mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan mereka tentunya di atas bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di atas perasaan. Jadi kecintaan mereka masih tetap batas syariat, bukannya kecintaan yang berlebihan sampai taraf hulu. Berlebihan. Jadi kita bukanlah seperti orang-orang yang sangat mengagungkan ulama sampai kita mencium tangannya, mencium kakinya. Bukan. Itu bukan tanda mencintai, tapi telah itu tanda hulu, berlebihan dalam memuliakan ulama. Mereka manusia biasa. Mereka bukanlah nabi, tetapi mereka manusia yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan yang pantas kita menghormati mereka dan kita mencintai mereka. Dan seorang mukmin pasti mencintai mukmin yang lain. Kita mengaku mukmin, kita pasti mencintai orang yang beriman. Mereka ulama-ulama sunnah, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka kita pun mencintai mereka. Sebagaimana gambaran Rasulullah dalam menggambarkan kecintaan antara kaum mukminin, ibarat apa? Satu bu. Idza ishtaka adwun tada'a lahu sa'irul jasadi. Bilkumah wasahar apabila satu anggota badan mengeluh, maka anggota badan yang lain ikut merasakan, merasakan ikut tidak tidur, merasakan panas. Demikian pula kita sebagai kaum mukminin dengan mukmin yang lain, kita mencintai ulama sunnah. Apabila ulama tersebut mendapat ujian-ujian, celaan-celaan, pasti kita pun gak suka, karena mereka mendakwakan sunnah, mereka mengamalkan sunnah, mereka terus berjuang untuk mendakwakan hadis-hadis Rasulullah, tapi mereka dihinakan, tidak dihormati, maka kita pun tidak suka orang-orang yang tidak menghormati mereka. Wa ulama uha wa ulama iha wa ansariha wa ulia iha. Tanda ahlus sunnah adalah mereka mencintai ulama-ulama sunnah, penolong-penolong sunnah, dan wali-wali sunnah. Jadi sekali lagi, kita sebagai ahlus sunnah mencintai ulama-ulama kita, ulama-ulama sunnah, walaupun ulama-ulama tersebut mendapatkan di masa hidupnya mendapatkan berbagai ujian, fitnah, dituduh ini dan itu, tapi mereka tetap ahlu sunnah, tetap ulama sunnah, maka kita pun tetap mencintai mereka. Sebagaimana Imam Bukhari ini dituduh orang sebagai murji'ah, kita pun tetap masih mencintai Imam Bukhari, karena ini tuduhan orang-orang yang tidak suka, tuduhan orang-orang yang iri kepada beliau, karena beliau memiliki kelebihan dalam kecepatan menghafal, dalam kefakihan, dalam ilmu, sehingga banyak orang yang iri, sehingga menuduh beliau sebagai orang-orang murji'ah. Begitu pula ulama-ulama yang lain, banyak ulama-ulama sunnah, mereka ada yang dipenjara, ada yang disiksa, karena mereka memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Wabuk duhum li'a'im matil bidah. Ini tanda berikutnya, tanda ahlu sunnah adalah bukdu, kebencian mereka kepada imam-imam bid'ah. Kalau tadi mencintai ulama sunnah, ciri berikutnya adalah ahlu sunnah membenci imam-imam ahlu bid'ah. Sekali lagi, imam-imamnya ya, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membagi ahlu bid'ah itu ada dua. Orang-orang yang umum, yang hanya ikut-ikutan, ini kita tetap mendakwai mereka, masih bersikap lemah lembut sama mereka. Akan tetapi dengan da'i-da'inya, dengan pimpinan-pimpinan bid'ah, kita tidak suka, kita tidak senang. Misalkan sama pimpinan Khawarij, pimpinan teroris, masa kita mau senang? Misalkan dulu ada Imam Samudra Amrozi, nah sekarang teroris ISIS, apakah kita masa mau mencintai sama pimpinan mereka? Tentu kita sebagai orang mukmin, kita benci dengan mereka, karena mereka membuat citra Islam jadi rusak, karena mereka merusak nama Islam, sehingga kita pun harus membenci mereka. Alladzina yad'una ilan nar, pimpinan-pimpinan bid'ah tersebut mereka mengajak menuju neraka. Jadi walaupun mereka mengaku muslim, tapi kita membenci mereka dalam rangka apa? Agar terjaga agama kita, agar kita tidak ikut-ikutan seperti mereka. Kalau kita tidak membenci mereka, malah naudzubillah mencintai mereka, dikhawatirkan kita akan ikut-ikutan mereka. Seperti tadi, teroris, khawaris, mereka suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, kalau kita mencintai mereka, kita lama-lama ikut-ikutan mengkafirkan kaum muslimin. Atau pimpinan-pimpinan Syiah, celakawa Syiah, jelas ya, mereka para ulama mengkafirkan mereka, Syiah Rafidah, para ulama mengkafirkan mereka. Mereka bukan muslimin, mereka memiliki kitab sendiri, mereka mengaku punya nabi sendiri. Ini bukan nabinya, bukan Nabi Muhammad. Wa yadulluna ashabam ajaril bawar, imam-imam ahli bid'ah tersebut, imam-imam kesesatan, mereka menunjukkan para pengikutnya kepada negeri kesengsaraan, yaitu ke neraka jahannam. Jadi memang sebagaimana disebutkan Nabi, bahwasanya ada da'i-da'i seolah-olah penampilannya muslim, penampilannya memakai jenggot, memakai jubah, memakai imamah, tapi dia mengajak pada neraka. Du'at ila jahannam fa'idha ajabuhu kodafuhu. Ada da'i-da'i yang tidak mengajak kepada surga, tapi mengajak ke neraka. Jika kalian mengikutinya, maka mereka akan melemparkan kalian ke neraka. Ini da'i-da'i kesesatan. Mereka seolah-olah yang diucapkan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi yang disampaikan ditafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran dari Rasulullah SAW. Waqad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bi hubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalalu. Sungguh Allah Ta'ala menghiasi hati-hati al-sunnah dan menerangi hati-hati al-sunnah dengan mencintai ulama-ulama sunnah. Para sahabat, mereka adalah ulama-ulama sunnah. Kita pun mencintai mereka. Di saat kita terdengar di telinga kita dari Abu Hurairah, kita mendoakan apa? Radhiyallahu anhu. Dari Umar, radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu. Ini ulama-ulama sunnah. Para sahabat adalah ulama sunnah. Kita pun mencintai para sahabat. Demikian. Yang pula ulama-ulama setelahnya, ketika disebutkan ulama tersebut, kita mengucapkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka. Beda kalau kita disebut ulama sesat. Seperti siapa? Jadi misalkan disebutkan Jahm bin Shafwan, ini ulama Mu'tazilah, atau Jahm bin Dirham, maka kita pun tidak akan muncul dalam hati kita untuk mendoakan rahimahullah, karena dia ini penyeru pada kesesatan. Tidak mungkin kita mencintai dia. Ini tanda ahlu sunnah wal jamaah, mencintai ulama-ulama sunnah, ulama yang terus mengajarkan sunnah dan mengamalkan sunnah, dan membenci ulama-ulama yang sesat. Kemudian disebutkan di sini atar. Kita langsung pada ucapan Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Beliau membacakan kepada murid-muridnya kitab Al-Iman milik dia. Fakana afi akhirihi, dalam akhir kitab tersebut beliau berkata, fa idza ra'aitar rajul yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa ibnul Mutarrif wa Abal Ahwas wa Syarik wa Waqi wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibus sunnah. Ini beliau berkata, apabila seseorang melihat ada seseorang mencintai Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ulama sunnah. Wa Malik bin Anas, Imam Malik. Wal Auza'i, Imam Al-Auza'i. Wa Syu'bah, Imam Syu'bah. Wa Ibnul Mubarak, wa Abul Ahwas, wa Syarik, wa Waqi, wa Yahya bin Sa'id, wa Abdurrahman bin Mahdi. Fa'lam annahu sahibus sunnah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mencintai yang disebutkan tadi, maka orang tersebut sahibus sunnah, yaitu ahlus sunnah. Karena orang imam-imam yang disebutkan ini adalah imam-imam sunnah. Mereka meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang semangat dalam mengamalkan sunnah, sehingga orang-orang yang mencintai mereka ini, maka dia ahlu sunnah. Kemudian kita baca pada alinea berikutnya, kita lewati yang ini alinea ini. Wa ana al-haqqu fi haula alladziina dzakara Qutaibah rahimahullah ta'ala. Dan aku menggabungkan mereka yang disebutkan oleh Qutaibah rahimahullah. Anna man ahabbahum fa huwa sahibus sunnah. Bahwasanya orang yang mencintai ulama-ulama sunnah, dia adalah sahibus sunnah. Min a'immatil ahli hadis, di antara imam-imam ahli hadis. Alladzi bihim yaqtaduna, yang dengan mereka mereka berteladan. Itu melalui mereka kita pun berteladan kepada imam-imam al-sunnah. Kita berteladan kepada siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya. Wa ya wa bihadihim yahdun, mereka mengambil petunjuk dari petunjuk-petunjuk mereka, petunjuk ulama sunnah. Wa min jumlatihim wa syi'atihim anfusum ya'dun, dan dari keseluruhan mereka dan dari golongan-golongan mereka, kelompok-kelompok mereka, mereka terhitung, tergolongkan. Wa fi ittiba'im atharihim, dan karena mereka mengikuti asar-asar mereka, mengikuti petuah-petuah mereka. Yajiduna jama'atan akharin minhum, mereka mendapati sekelompok yang lainnya di antara mereka, yaitu di antara ulama al-sunnah. Di sini disebutkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini disebutkan pertama kali Imam Syafi'i rahimahullah. Ini di Indonesia terkenal apa? Madzhab Syafi'iyah, karena mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kenyataannya banyak orang Indonesia menyelisih dari Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza khalafa qawli fi hadis Rasulullah, apabila ucapanku, pendapatku menyelisih hadis Rasul, fatribu qawli qurdal haid, maka lemparkan pendapatku ke dinding." Ini Imam Syafi'i berkata seperti itu. Jadi kalau ucapannya, pendapatnya Imam Syafi'i, kalau tidak sesuai dengan hadis, maka tinggalkan. Ini Imam Syafi'i berkata seperti itu. Jadi Imam Syafi'i mendidik umat agar tidak asobiyah, tidak taklid buta, tidak ikut-ikutan tanpa dalil. Jadi tidak terus apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu benar, bukan. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, kalau ucapanku benar, ambil. Kalau ucapanku salah, ucapanku keliru, tidak sesuai hadis, tinggalkan. Ini ucapan Imam Syafi'i. Tapi kenyataan orang-orang yang ngakunya bermadzhab Syafi'i, pokoknya ini ucapan Imam Syafi'i, aku tak ikuti. Padahal ternyata enggak sesuai dengan sunnah. Ternyata ucapan ini tidak sesuai dengan hadis, tapi tetap diikuti. Ini akhirnya tidak mengikuti Nabi. Kemudian disebutkan ulama-ulama yang lain dari kalangan tabi'in. Kalau ini Imam Syafi'i bukan tabi'in ya, cuman di sini walau alam beliau tak menyebutkan Imam Syafi'i dahulu, yang setelahnya ini para imam tabi'in generasi setelah sahabat radhiyallahu anhu. Ibn Jubair, ini ulama setelah para sahabat. Az-Zuhri, ini Imam Az-Zuhri. Asy-Syafi'i, beliau bernama Amir bin Salahin Asy-Syafi'i. At-Taimi, ini yang disebutkan tadi ulama-ulama generasi setelah sahabat. Waman ba'dahum, dan orang setelah mereka, setelah generasi tabi'in, yaitu Abah tabi'in. Siapa? Qalais bin Sa'ad. Qalais bin Sa'ad. Wal Auza'i, Imam Auza'i. Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Wa Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Wa Hamad bin Salamah. Wa Hamad bin Zaid. Wa Yunus bin Ubaid. Wa Ayyub As-Sikhtiyani. Wa Ibnu Aun. Ya Allah. Ini imam-imam setelah tabi'in. Ini hanya sebagian saja ya. Banyak imam yang belum disebutkan di sini. Ini hanya sebagai contoh saja. Waman daum misal, dan setelah generasi atba tabi'in, mereka adalah Yazid bin Harun Al-Wasiti, wa Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani, wa Jarir bin Abdul Kumaid Ad-Dabbi. Waman padam, dan orang setelahnya mislu Muhammad bin Yahya Ad-Dihli, wa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ini Imam Bukhari, wa Muslim bin Hajar Al-Qusairi, Imam Muslim, wa Abi Dawud As-Sistani, Imam Abu Dawud, terkenal memiliki Sunan Abu Dawud, wa Abu Zur'ah Ar-Razi, wa Abi Hatim Ar-Razi, wa Ibnuhu, dan anaknya Abu Hatim, wa Muhammad bin Muslim bin Warah Ar-Razi, wa Muhammad bin Aslam At-Tusi, wa Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, terkenal sebagai memiliki Sunan Ad-Darimi. Wal Imam Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi, ini terkenal sebagai dalam memiliki Sunan Ibnu Khuzaimah. Alladzi kana yud'a Imamul A'immah, Ibnu Khuzaimah ini terkenal dipanggil sebagai imamnya para imam. Jadi pemimpinnya para imam. Jadi beliau di masa beliau, beliau adalah tokoh pertama di antara para ulama. Banyak ulama nanti kalau para ulama ini memiliki kesulitan, nanti kembali bertanya pada Ibnu Khuzaimah. Ini menunjukkan kecerdasan dan kefakihan beliau. Jadi beliau pernah berkata bahwasanya, misalkan di antara kalian ada yang bingung dengan dua hadis seolah-olah bertentangan, kalian bawa hadis tersebut kepada aku akan jelaskan bahwasanya hadis, dua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Ini menunjukkan beliau orang yang cerdas, orang pintar, orang yang paling faqih, paling paham tentang hadis di masanya. Kemudian wala amri kana imamul a'imma fi asri wa waqtihi, dan menurutku dia adalah imam, imamnya para imam di masanya dan di waktunya. Wa Abi Ayyub wa Abi Yaqub Ishaq bin Ismail al-Busti wa Hasan bin Sufyan al-Fasawi wa jaddi min qabl, dan kakekku dan sebelumnya Abi Sa'id Yahya bin Mansur al-Zahid al-Harawi wa Abi Hatim Adi bin Hamdawi as-Sabuni wa waladaihi Safiyu Sunnah, Safiyu Sunnah, dan dua orang tuanya yaitu Safiyu Sunnah terkenal dengan pedangnya Sunnah, yaitu karena beliau ini benar-benar membela Sunnah dengan gigi sehingga disebut Safiyu Sunnah. Abi Abdullah As-Sabuni wa Abu Darrahman As-Sabuni wa ghairuhum min a'immati sunnah, dan selain mereka dari imam-imam sunnah al-mutamassiki nabiyya, yang mereka senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasirina laha, orang-orang yang senantiasa menolong sunnah, da'in ilaiha, orang-orang yang selalu mendakwakan sunnah, walin ilaiha, dan ini dalam catatan yang lain ad-dalin, itu orang-orang yang selalu menunjukkan kepada sunnah. Ini sebagian imam-imam sunnah yang disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Ini dari banyak segini. Ada yang hafal ya di antara kita? Susah ya. Anak aja enggak hafal. Ini kita butuhnya apa? Mengenal ulama-ulama kita, ulama-ulama sunnah. Jadi agar kita bisa sebagaimana pepatah apa? Kalau enggak kenal pasti enggak sayang. Nah, ini kita bisa mencintai mereka karena kita butuh kenal mereka. Kita mengenal bagaimana mereka dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita butuh kenal, dan kita pun mengenalkan pada anak-anak kita agar mereka pun mencintai ulama-ulama sunnah. Jadi kita sebagai orang tua mendidik anak kita untuk mencintai ulama-ulama sunnah. Jangan sampai kita kecolongan karena anak zaman sekarang ini banyak HP, anak-anak main HP sendiri, akhirnya yang mereka cintai bukan ulama sunnah, yang dicintai malah apa, tokoh-tokoh kartun, ada Batman atau Superman. Yang ini tokoh-tokoh khayal, enggak perlu dicintai, enggak perlu dibanggakan. Ini ulama-ulama sunnah, ulama yang mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diteladani, perlu dikenal, karena mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan wadil jumal allati asbatuha fi hadzal juz kanat muqtafadu jami'uhu jami'i. Jumlah ini semua, kalimat-kalimat yang aku letakkan pada juz ini dari awal kitab sampai akhir, kanat muqtafad jami'i. Ini seluruhnya adalah keyakinan ulama-ulama tadi. Jadi buku yang kita baca ini dari awal sampai akhir, keyakinan yang ada dalam kitab ini diyakini oleh ulama-ulama yang tadi disebutkan. Lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dhan, tidak ada perselisihan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Mereka ulama al-sunnah, mereka sepakat dengan keyakinan ini semua, adanya jannah, adanya neraka, adanya apa, pembalasan di hari akhir, adanya mizan, timbangan amal, dan seterusnya. Ini keyakinan-keyakinan al-sunnah ini semua para imam sepakat, tidak ada yang berbeda, karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berbeda dengan ulama sesat, mereka tidak meyakini, tidak sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi, sehingga mereka menyimpang, sehingga mereka tidak sesuai dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bal ajma'u 'alaiha Tuhan, bahkan mereka sepakat di atasnya seluruhnya. Jadi mereka, keyakinan mereka sama dalam mengimani Al-Qur'an. Mereka mengimani Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Mereka pun meyakini neraka dan surga sudah ada, sudah diciptakan. Mereka pun meyakini adanya hari akhir pada mahsyar, di mana seluruh manusia dikumpulkan menunggu hisab dari Allah Ta'ala. Walam yasbut an ahadin minhum bima yudadua, tidak terdapat dari salah seorang mereka apa yang menyelisihinya. Tidak ada yang sahih, tidak tersebutkan dari salah seorang mereka yang menyelisih keyakinan yang ada pada kitab ini. Wattafaqu ma'a dhalik 'alal qaul bi qahri alil bid'ah wa idlalihim, dan mereka pun sepakat. Bersamaan itu mereka sepakat dalam satu kata, bi qahri alil bid'ah, untuk bersikap keras kepada ahlul bid'ah, wa idlalihim, dan merendahkan ahlul bid'ah. Ini tadi sudah disebutkan, bersikap keras kepada imam-imamnya, bukan kepada orang awamnya, orang yang mayoritas tidak tahu, hanya ikut-ikutan. Jadi bersikap keras ini maksudnya apa? Bukan terus ada imam kita dipukuli atau digeruduk, dikeroyok, bukan. Jadi bersikap keras bagaimana? Menjauh, tidak dekat-dekat, dan memperingatkan umat dari bahaya dia. Wahai sekalian manusia, hati-hati dengan orang ini, karena orang ini memiliki keyakinan sesat. Karena dia meyakini manunggaling pul gusti, apa manunggaling kaulan gusti. Dia meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Ini keyakinan sesat, maka perlu diperingatkan kepada orang. dia meyakini, dia bisa mengetahui hal gaib. Nah, ini yang mengetahui hebat Allah Ta'ala. Sedangkan manusia biasa tidak ada yang mengetahui. Ini ada orang kok mengaku mengetahui hal gaib. Berarti ini orang sesat, orang yang keblinger. Semua hal gaib hanya Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala berfirman apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada kaum muslimin, qul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi al ghaib, perkara ghaib, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Masalah rezeki hanya Allah yang tahu. Masalah hidup dan mati hanya Allah. Masalah jodoh Allah yang tahu. Masalah akan terjadi bencana alam atau enggak, Allah yang tahu. Ini perkara gaib semua. Kalau ada orang mengaku mengetahui hal gaib, berarti ini orang sesat, orang bahaya. Patut kita memperingatkan umat, jangan dekat-dekat orang ini, bahaya. Orang yang mengaku hal gaib berarti dia kufur. Karena yang tahu hal gaib hanya Allah Ta'ala. Wa ikhza'in wa ib'adim wa iksa'ihim. Ikhza'ihim sama dengan idlali, yaitu merendahkan ulama-ulama ahlul bid'ah. Wa ib'adim wa iksa'ihim, menjauhkan diri dari mereka. Wattaba'ud minhum, dan sama jauh dari mereka. Wa min musahabatihim wa mu'asharatihim, dan jangan kita bersahabat dengan mereka, dan jangan kita bergaul dengan mereka. Jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah, dengan para imam ahlul bid'ah. Kalau dalam rangka untuk dakwah mungkin enggak salah. Misalkan ada orang yang berilmu mendekati apa imam ahlul bid'ah, tujuannya untuk membantah, untuk memberi yang benar, ini yang benar, ini yang salah. Ini boleh. Ketika mendatangi dijelaskan, wahai saudaraku, ini yang benar ini. Hadis Rasulullah demikian. Kalau ini batil, ini salah, jangan engkau teruskan. Ini tujuannya untuk menerangkan al-haq, kebenaran, dan menerangkan kebatilan. Ini boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk tamayyuh, berbahasa basi, melembek, nah ini jangan. Kita seorang mukmin disuruh menjauhi orang-orang al-batil, orang-orang yang jelek. Kalau melembek kemudian bahasa basi, nah ini khawatir agama kita yang hancur. Misalkan ada orang apa, orang teroris, ini dai teroris, dai khawarij, kita berbahasa basi, itu kan tetanggaku ya, nggak enak kalau nggak duduk-duduk, masa dibiar saja. Sekali-kali lah duduklah, duduk-duduk sama dia. Dia kan tetangga. Nah, akhirnya duduk-duduk bareng, ngobrol. Awalnya mungkin masalah dunia, lama-kelamaan masalah agama. Lama-lama kita keseret ikut sama dia, na'udzubillah. Yang tadinya berbahasa basi, pengennya tetap kelihatan akur, tapi akhirnya malah ikut-ikutan jadi teroris. Nah, dibilang ketika debat beradu argumen kalah, dikatakan ini yang benar ini loh. Ini kalau orang tidak berhukum dengan Al-Quran maka kafir. Nah, akhirnya ikut-ikutan mengkafirkan pemerintah. Nah, dibilang ikut mengkafirkan muslimin. Nah, dibilang ini bahayanya dekat-dekat dengan dai kesesatan, bahayanya dekat-dekat dengan orang yang jelek. Wa taqarrub ilallah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim. Ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan menjauhi mereka dan mengajar mereka. Tidak mau duduk-duduk marah sama mereka, tidak mau cerita sama mereka. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Khawatir kalau kita dekat-dekat dengan orang sesat, orang yang jelek, kita ikut ketularan jeleknya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Ustadz Imam rahimah wa ta'ala, berkata al-Ustadz al-Imam rahimah wa ta'ala, wa ana bi fadlillah. Ini Abu Utsman As-Sabuni ya, beliau berkata, wa ana bi fadlillah azza wa jalla, dan aku dengan karunia Allah azza wa jalla, wa minhu, dan karunia dari Allah, muttabi' li asarihim, aku mengikuti asar-asar mereka, aku mengikuti petuah-petuah ulama sunnah, mustadi bi anwarihim, aku mencari cahaya dari cahaya-cahaya mereka, mencari bimbingan mereka, mencari arahan-arahan mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi Allah yazlaku an manarihim, aku menasihatkan kepada saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku agar mereka jangan menghindar dari bimbingan-bimbingan ulama sunnah. Wala yattabi'u ghaira aqwalin, dan janganlah mengikuti selain ucapan mereka. Jadi kita jangan mengikuti ucapan selain ulama al-sunnah. Jadi misalkan walaupun dia terkenal orang pintar, ulama, gelarnya doktor, profesor, tapi ternyata dia menyimpang, nah ini ucapannya jangan kita ikuti. Kita mengikuti ulama sunnah, ulama yang mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun dia itu lebih pintar, lebih alim, lebih top ilmunya, tapi kita jangan ikuti ulama yang selain al-sunnah. Kita mengikuti ulama yang benar-benar mengajarkan sunnah Rasulullah dengan pemahaman salafus shalih, dengan pemahaman para sahabat, agar kita tetap terus bagus agama kita. Kalau kita sampai tergiur dengan ucapan ini orang yang pintar ini, kita bisa jadi tergelincir dari jalan yang lurus. Wala yashghalu bi hadzal muhtasar min al bid'ah allati ishtarat fi ma bainal muslimin. Janganlah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tersibukkan dengan perkara-perkara yang baru dari bid'ah-bid'ah yang ishtaharat, yang sudah tersebar, sudah terkenal di antara kaum muslimin. Jangan kita tersibukkan dengan bid'ah-bid'ah. Kita terus melakukan sunnah Rasulullah. Kita terus lakukan syariat Islam dengan benar. Jangan tersibukkan dengan bid'ah ini, bid'ah itu. Jangan tergiur. Itu bagusnya, banyak yang mengikuti loh. Kiainya pun enak nyampaikan. Jangan tergiur. Orang yang pandai bicara belum tentu dia di atas kebenaran. Orang yang di atas kebenaran, dia di atas Al-Quran atau Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi banyak orang-orang yang ucapannya seolah manis, seolah bagus, ternyata dia dai menuju jahanam. Orang yang menyuruh kepada jahanam, kalau dibilang jahanam. Wal manakir minal masail allati dharat wa antasarat, jangan tersibuk dengan kemungkaran-kemungkaran dari masalah-masalah yang nampak, yang sudah tersebar. Walau jarat wahidatun minna ala lisani wahidin fi asri ulai kal a'immah la jaruhu wa badda'u. Seandainya ada salah satu dari kemungkaran tersebut melalui lisan salah satu orang di masa para imam, la jaruhu wa badda'u. Seandainya ini ada bid'ah-bid'ah ini muncul di zaman ulama-ulama sunnah, maka ulama-ulama sunnah tersebut akan mengajarnya dan akan membid'ahkannya. Jadi misalkan pada generasi Imam Bukhari ada muncul bid'ah, maka Imam Bukhari pun akan menerangkan kepada umat, hati-hati dengan orang ini, bahaya, jangan dekat-dekat, jangan ambil ilmunya. Itulah dalam di zaman Imam Ahmad, di saat ada bid'ah muncul, Imam Ahmad pun memperingatkan umat, hati-hati, jangan ikut-ikutan, jangan dekat-dekat dengan dia. Pernah siapa disebutkan Haris Al-Muhasidi, seorang yang cerdas luar biasa, yang dia di saat menyampaikan ceramah, dia tanpa menyebutkan huruf ra, misalkan Ar-Rahman diganti nama lain, Arifak artinya lembut diganti yang lain. Jadi karena dia cerdasnya luar biasa, dia menghindari kata ra bisa. Nah ini ternyata orang ini orang yang sesat, padahal dia pintar dalam berceramah. Orang yang mendengarkan ceramah bisa dibuat nangis. Misalkan dia awal ngisi diem semua, diberi nasihat, diberi wacana, sampai menangis semua, benar-benar menangis, semua yang hadir ikut kecucuran air mata. Nah ini ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimintai nasihat sama orang, wah imam, ada seorang yang pintar memberi petua, memberi nasihat, apa aku ikut hadir di majelisnya, ikut ngaji dengannya. Maka ketika itu Imam Ahmad mencari tahu, ingin cari tahu bagaimana orangnya. Ketika orang ini ramah, Imam Ahmad mendengar dari kejauhan. Ternyata Imam Ahmad pun juga ikut menangis. Tapi setelah itu Imam Ahmad mengatakan, kamu jangan duduk-duduk sama dia, dia itu sebenarnya orang yang sesat, orang yang jelek. Memang ucapan luar biasa dalam berceramah, tapi agamanya rusak. Ini para imam benar-benar menjauhkan umat dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang batil. Walayakuron ikhwani abidahumullah kasrata alil bidah. Janganlah kalian tertipu wahai saudaraku, dengan semoga Allah menjaga kalian, menjaga mereka saudara-saudaraku, banyaknya ahlul bidah, wawufur ada dihim, dan melimpahnya jumlah mereka. Fa'inna wufura ahlul batil wakillati ada di ahlul haq min alamati ikhtirafi al-yawm al-haq. Karena melimpahnya ahlul batil, orang-orang yang jelek, wakillati ada di ahlul haq, sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran, min alamati ikhtirafi al-yawm al-haq. Ini merupakan tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kita tahu sendiri, sekarang yang mengamalkan sunnah itu sedikit dibanding orang ahlul batil luar biasa banyaknya. Satu Jawa Timur ini aja, siapa yang mengamalkan sunnah? Hanya segelintir orang. Sedangkan yang lain berada dalam kebatilan. Mereka sibuk dengan subhat dan syahwat. Mereka lebih senang dengan nyanyian, dengan musik-musik. Mereka lebih senang dengan hura-hura, na'udzubillah. ini menunjukkan sudah dekat hari kiamat. Ini Rasul Al-Mustafa, di mana Rasul Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min alamatis sa'ah waqti rabi'ah an yaqillal ilm ilmu wa yaksural jahlu." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat dan tanda dekatnya hari kiamat, ilmu semakin sedikit dan kejahilan merajalela tambah banyak. Wal ilmu was sunnah, ilmu adalah sunnah. Wal jahl wal bid'ah, kebodohan adalah bid'ah. Ini kita sambil tahu sendiri, sunnah hadis-hadis Rasul jarang orang mengamalkannya, sedangkan orang yang melakukan bid'ah banyak sekali. Ini menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Kemudian hadis Rasul yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la ya'zar ila al-Madinah kama ta'zarul hayya ila al-Jukhriyah." Sesungguhnya iman akan kembali kepada Madinah kama ta'zarul hayya, sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Ini menunjukkan sedikit alul haq. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'ah wa fil ardi ahad yaqul Allah." Tidak akan tegak hari kiamat di muka bumi sampai seseorang hanya mengatakan Allah. Jadi di masa itu, di masa dekatnya hari kiamat, tidak ada orang yang mengenal lafaz la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak ada. Hanya mengenal kata Allah saja. Salat enggak tahu, puasa enggak tahu, zakat enggak tahu. Karena di saat itu yang ada adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang melakukan kesesatan-kesesatan. Wa man tamassaka al-yaum bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wa da'a ilaiha kana ajru aw far wa aktsar min ajri man jara 'ala hadhil jumlah min awail Islam wal millah. Barang siapa yang berpegang pada hari ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah Rasulullah dan dia istiqamah di atas sunnah, wa da'a ilaiha, dan dia mendakwahkan sunnah, kana ajru afar, pahalanya banyak sekali, waksar, banyak dan melimpah. Min ajra manjara ala hadil jumlah fi awail Islam wal millah, dari apa, min ajri, dari pahala orang-orang yang berjalan pada di awal-awal Islam. Ini Rasul Mustafa, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ajru khamsin," bagi dia pahala 50 orang. Jadi ini kabar gembira bagi kita. Kalau kita mau terus menjalankan sunnah Rasul, kita mendapatkan pahala 50 orang. Kalau sini dinyatakan fakilah khamsinum pahala balminkum, dikatakan 50 orang dari mereka. Nabi menjawab, bal minkum, bahkan dari kalian, dari para sahabat. Tapi lafaz ini dhaif ya, lafaz bahwasanya bahkan di antara kalian ini lemah. Yang jelas orang yang sahih adalah orang yang mengamalkan sunnah Rasul dan istiqamah dan berdakwahkan sunnah, maka dia mendapatkan 50 pahala. Minimalnya 50 pahala apa? Tabiin, bukan sahabat. Kalau sahabat ini tidak ada yang bisa menyamai. Tapi bisa jadi 50 orang ini 50 dari kalangan tabiin. Luar biasa. Kita mau, kalau mau sabar menjalankan sunnah Rasul, mendapatkan pahala 50 orang bertakwa. Ini, mari kita benar-benar menjaga sunnah Rasul, sabar di atasnya. Jangan kita tergiur dengan orang-orang yang menyimpang. Kita terus istiqamah lurus di atas syariat Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah memberikan segala yang ada.